Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala, asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullahu ta'ala mengatakan, al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadithi, makna secara global hadith ini. Yukhbiru sallallahu alaihi wasallam ala wajhi tahdhiri, anna thalathatan min al-usati la yadkhuluna al-jannata. Rasul alaihi salatu wasalam mengkhabarkan dalam bentuk peringatan bahwasanya tiga dari kalangan para pelaku kemaksiatan tidaklah masuk ke dalam jannah. Al-awwalu yang pertama, al-mudawimu ala syurbil muskiri min ayyi syai'in kana. Yang pertama, orang yang terus-menerus minum minuman yang memabukkan terbuat dari apapun itu. Al-thani yang kedua, alladhi la yaqumu biwajibil qarabati allati amarallahu bisilatiha. Yang kedua, orang yang tidak menunaikan kewajiban kekerabatan yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk menyambungnya. Al-thalithu yang ketiga, musaddiqun bisihri alladhi yajma'u anwa'an kathiratan wa ashkalan muta'addidatan wa minha at-tanjimu. Orang yang membenarkan sihir yang mengumpulkan banyak macam dan berbagai bentuk, di antaranya adalah at-tanjim. Dan yang dimaksud dengan at-tanjim di sini adalah ilmu at-ta'thir. Munasabatul hadithi lil babi, kesesuaian hadith tersebut dengan bab ini, anna fihi wa'ida musaddiqin bisihri wa minhu at-tanjimu alladhi huwa mawdu'ul babi. Bahwasanya di dalam hadith tersebut terdapat ancaman bagi orang yang membenarkan sihir. Hati-hati, bukan yang dimaksud dengan membenarkan sihir orang yang meyakini keberadaan sihir, bahwa sihir itu ada. Bukan itu yang dimaksud. Wa minhu, dan di antara bentuk sihir adalah at-tanjimu, yaitu ilmu ta'thir. Alladhi huwa mawdu'ul babi, yang merupakan pembahasan bab ini. Dan telah berlalu membenarkan at-tanjim, yaitu membenarkan orang yang menjadikan benda-benda langit, terkhusus bintang-bintang, sebagai tanda-tanda untuk mengetahui perkara-perkara yang akan terjadi di muka bumi. Ma yustafadu minal hadithi, faedah yang bisa diambil dari hadith ini. Al-ula yang pertama, tahrimut tanjimi, diharamkannya at-tanjim, wa annahu minal kabairi, dan bahwasanya at-tanjim termasuk di antara dosa-dosa besar. Li'annahu dakhilun fis sihri alladhi la yadkhulul jannata man saddaqa bihi. Karena sesungguhnya tanjim masuk ke dalam sihir, tanjim yang dimaksud ilmu ta'thir, masuk ke dalam sihir yang orang yang membenarkannya tidak masuk ke dalam jannah. Atsaniyatu yang kedua, tahrimu syurbil khamri. Diharamkannya minum khamr. Wal wa'idus syadidu fi haqqi man mata wa lam yatub min syurbiha. Dan ancaman yang keras terhadap orang yang meninggal dunia dan ia belum bertaubat dari minum khamr. Asalisatu, faedah yang ketiga, wujubu silatil qarabati wa tahrimi qati'atiha. Wajibnya menyambung hubungan kekerabatan dan diharamkannya memutus hubungan kekerabatan. Rabi'atu, yang keempat, wujubu takdzibi bisihri bijami'i anwa'ihi. Wajibnya mendustakan sihir dengan seluruh macamnya. Sebagai faedah, ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah, bahwasanya, dan ini sebagai tambahan terhadap faedah yang telah kita pelajari bersama, bahwasanya at-tanjim terbagi menjadi dua macam. At-tanjim terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah ilmu ta'thiri. Ilmu at-ta'thiri. Dan ilmu ta'thir terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama adalah berdalil dengan keadaan-keadaan benda-benda langit untuk mengetahui kejadian-kejadian di muka bumi, disertai dengan keyakinan bahwasanya benda-benda langit itulah yang memunculkan kejadian-kejadian di muka bumi tersebut. Ini hukumnya syirkun akbar, syirik besar, dan merupakan syirik dalam rububiyah. Yang kedua, dari tiga jenis ilmu ta'thir, meyakini bahwasanya bintang-bintang merupakan wasilah yang bisa menghantarkan kepada ilmu tentang perkara-perkara gaib. Meyakini bahwasanya bintang-bintang merupakan wasilah-wasilah yang bisa mengantarkan kepada ilmu tentang perkara-perkara gaib yang hanya Allah yang mengetahuinya. Ini merupakan kekufuran. Yang ketiga, meyakini bahwasanya bintang-bintang merupakan sebab munculnya kejadian-kejadian di muka bumi. Ini hukumnya syirkun asghar, syirik kecil, karena termasuk menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Ini tiga macam ilmu ta'thir. Kemudian, macam at-tanjim yang kedua, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya, adalah ilmu taisir. Ilmu taisir ada tiga macam. Yang pertama, mempelajari keadaan bintang-bintang untuk mengetahui arah kiblat. Yang kedua, mempelajari keadaan bintang-bintang untuk mengetahui arah. Yang ketiga, mempelajari keadaan bintang-bintang untuk mengetahui datangnya musim-musim. Kemudian faedah selanjutnya tentang kalimat di dalam hadis la yadkhulunal jannata atau la yadkhulul jannata. Salasatun la yadkhulunal jannata. Tiga orang yang tidak akan masuk ke dalam jannah. Apa makna tidak masuk ke dalam jannah di sini? Ada perbedaan pendapat. Pendapat yang pertama adalah mazhab Mu'tazilah dan Khawarij. Yang mana mereka hanya mengambil dalil-dalil tentang ancaman saja. Mu'tazilah mengatakan bahwa pelaku kemaksiatan-kemaksiatan yang disebutkan dalam hadis, dia tidak kafir, tidak pula mukmin, tapi berada dalam sebuah kedudukan di antara dua kedudukan, di antara keimanan dan kekafiran. Khawarij, mereka mengatakan bahwa pelaku kemaksiatan-kemaksiatan yang disebutkan dalam hadis tersebut kafir. Pendapat yang kedua, bahwasanya kalimat ini, la yadkhulunal jannata, tidak masuk ke dalam jannah, ini hanyalah berlaku bagi orang yang menghalalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Hanya berlaku bagi orang yang menghalalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Dan pendapat ini lemah. Kenapa? Karena orang yang menghalalkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, dia kafir meskipun tidak melakukannya. Dia kafir meskipun tidak melakukannya. Sementara dalam hadis ini yang disebutkan orang yang melakukan. Pendapat yang ketiga adalah bahwasanya hadis ini termasuk hadis-hadis ancaman yang difahami sebagaimana datangnya. Dan ini adalah mazhab banyak dari kalangan ulama salaf seperti Al-Imam Malik dan yang selain beliau. Sebagaimana datangnya yaitu bahwa tiga pelaku kemaksiatan tersebut tidak masuk ke dalam jannah. Difahami sebagaimana datangnya. Pendapat yang keempat, bahwa yang dimaksud dengan la yadkhulunal jannata adalah la yadkhulunal jannata dukhulan la yasbiquhu adzabun, tidak masuk ke dalam jannah dengan bentuk masuk yang tidak didahului dengan siksaan. Yaitu yang ditiadakan dalam hadis ini, masuk ke dalam jannah tanpa siksa. Ini yang ditiadakan. Masuk ke dalam jannah tanpa didahului siksaan. Ini yang ditiadakan di sini. Dengan demikian, berdasarkan pendapat yang keempat, para pelaku kemaksiatan-kemaksiatan yang disebutkan dalam hadis ini, mereka akan disiksa kalau mereka Muslim, ini pembahasannya adalah pelakunya ini Muslim ya. Mereka akan disiksa terlebih dahulu di dalam neraka apabila Allah menghendaki. Kemudian setelahnya mereka akan masuk ke dalam jannah. Karena seorang Muslim mukmin tempat kembalinya adalah al-jannah. Ini empat pendapat yang terkait dengan hadis ini dan yang paling dekat kepada kebenaran adalah pendapat yang keempat, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, yaitu bahwasanya la yadkhuluna al-jannata ay la yadkhuluna al-jannata dukhulan la yasbiquhu 'adzabun, tidak masuk ke dalam jannah dengan bentuk masuk yang tidak didahului siksaan. Jadi yang ditiadakan adalah masuk ke dalam jannah tanpa didahului siksaan. Dan tentunya berdasarkan dalil yang lain, ini apabila Allah Azza wa Jalla menghendaki. Karena seseorang, sebagaimana telah berlalu, seorang Muslim yang meninggal dunia belum bertaubat dari dosa besar selain kesyirikan, maka ia di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Apabila Allah menghendaki, Allah Azza wa Jalla akan menyiksanya terlebih dahulu di dalam neraka, kemudian nantinya memasukkannya ke dalam jannah karena dia Muslim. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbu wa yarda, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. وتفضلوا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.